Salam, apa kabar semua? Baik ya? Oke, lagu yang pertama dari album Soneta. Lagunya cukup lama ya, tapi masih asyik dan bergaya. Berjudul Sengaja. Oke. Terima kasih.